Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hujah beliau seputar hadis mu'an'an yang menunjukkan kelemahan pendapat yang mempersyaratkan bahwasanya riwayat seorang mu'an'in, ya, seorang yang meriwayatkan dengan an, dipersyaratkan harus ada dalam salah satu riwayat dia secara tegas, nah, bahwasanya dia mendengar dari syekhnya atau datang berita bahwasanya dia pernah bertemu dengan syekhnya. Naam. Walaupun pada sebagian contoh khanifillah dikritisi, tapi bukan tempat kita untuk membahas itu. Yang jelas kesimpulan yang hendaknya dipegang dari pembahasan yang panjang dalam muqaddimah ini khanifillah, di akhir pembahasan yang dibawakan oleh Imam Muslim, intinya bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan an fulan an allan, maka dipersyaratkan, nah, pada perawi yang meriwayatkan itu dia bukan mudallis. Nah, dia bukan mudallis. Dan yang kedua, dia memiliki kemungkinan bertemu dengan gurunya. Walaupun tidak ada berita secara tegas dan pasti bahwasanya dia pernah bertemu dengan gurunya, tapi ada kemungkinan imkanul luqi, ada kemungkinan bertemu karena sezaman dan sedaerah. Nah, tatkala perawi ini tidak dikenal dengan tadlis dan ada kemungkinan yang seperti ini, maka diterima riwayat tersebut. Nah, adapun kalau perawinya dikenal dengan sifat tadlis, suka membuat rancu dalam periwayatan, maka tidak diterima sampai dia betul-betul meriwayatkan secara sharih bahwasanya dia mendengar dari gurunya. Ini kesimpulan hadis mu'an'an. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa kana hadha al-qaul alladhi ahdathahu al-qa'il alladhi hakaynahu min tauhin al-hadith bil-illati allati wasafa أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا ولم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف. Dan sebenarnya pendapat ini yang diada-adakan oleh orang yang telah kami hikayatkan pendapatnya tersebut, yang berupa pelemahan terhadap hadis dengan alasan yang telah kami sebutkan sifatnya, yaitu dengan alasan apa? Tidak ada tasrih bahwasanya perawi mu'an'in tadi pernah bertemu dengan gurunya atau pernah mendengar langsung dari gurunya. Nah, sebenarnya pendapat ini aqalla min an yu'arraja alaihi. Nah, aqalla sebagai apa? Khabar dari kana. Jadi kalau mau disingkat, wa kana hadzal qaul aqalla min an yu'arraja alaihi. Ya, pendapat yang sedang dibahas tadi, dibantah tersebut itu sebenarnya apa? Lebih rendah untuk kita apa? Kita bahas. untuk kita sampai berpanjang lebar menyebutkannya. Tayyib. Wa yuthara dzikruh, dan lebih rendah untuk nanti sebar atau apa dipublikasikan penyebutannya. Tidak perlu untuk disebar, tidak perlu untuk apa dinamviralkan zaman sekarang. Idh kana qawlan muhdatha, sebab itu adalah suatu pendapat yang muhdath, ya, pendapat baru yang belum didapati sebelumnya dari kalangan. Wa kalaman khalfa, naam, dan suatu perkataan, naam, khalfan ay saqitan fasida, naam, dengan sukun, ikhwan, khalfa, kalaman khalfa ay kalaman saqitan fasida, yaitu perkataan yang, naam, rusak, perkataan yang jatuh, naam, dalam artian perkataan rendah, rusak, buruk. Ini kalaman khalfa. Lam yakulhu ahadun min ahli ilmi salaf, tidak mengatakannya, tidak berpendapat dengannya seorang pun dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan salaf. Tayyib. Salaf i'rabnya apa kira-kira? Rifki. Idh lam yakulhu, atau lam yakulhu ahadun min ahli ilmi salafa. Atau salafun, min ahli ilmi salafun. Tayyib, Rifki memilih dibaca salafun. Boleh. Lam yakulhu ahadun min ahli ilmi salafun. Ya, salafun sebagai badal dari ahad. Boleh. Sekarang kalau dibaca salafah, dan itu yang banyak dicetakannya kan? Nah, lam yakulhu ahadun min ahli ilmi salafah. Apa, Ismail? Dengan sighah madhi. Naam, jumlah, naam, fi mahali raf'in, sifat dari ahad. Lam yakulhu ahadun, naam, min ahli ilmi salafa. Tidak mengatakannya seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang telah lampau. Taib. Tidak ada salafnya. Wa yastangkiruhu man ba'dahum khalafa, dan mengingkarinya, mengingkari pendapat tersebut, ahlul ilmu yang setelah mereka. Fala hajata bina fi raddihi bi aktsara mimma syarahna, sehingga tidak butuh kita untuk membantahnya lebih banyak daripada apa yang telah kami jelaskan. Tidak butuh berpanjang lebar dalam membantah pendapat tersebut, dikarenakan lemahnya, naam, dan diantara bentuk kelemahannya tidak dikenal di zaman salaf dan diingkari di kalangan khalaf, di ulama-ulama yang datang belakangan. Nah, ini kesimpulan dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Taib. Idh kana qadrul maqalati wa qailihal qadral ladhi wasafnahu. Naam. Sebab ini alasan beliau lagi. Ta'liliyah. Sebab idh kana qadrul maqalati wa qailiha al qadral ladhi wasafnahu. Naam. Sebab kadar ucapan dan orang yang mengucapkan itu adalah, naam, sekadar yang telah kami sifatkan, yaitu kadarnya sangat rendah, tidak butuh kita capek-capek untuk membantahnya, baik membantah perkataannya maupun membantah orangnya. Nah, taib, sebagaimana disifati oleh Imam Muslim, pendapat yang muhdats, perkataan yang datang belakangan, tidak didahului oleh seorang pun dari kalangan para salaf. Ini cukup untuk menunjukkan lemahnya pendapat tersebut. Wallahul musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, ay alladhi yutlabu minhul a'un, zat yang diminta darinya pertolongan. Ala daf'i ma khalafa madhhab al-ulama'i wa 'alayhi tuqlan. Wallahu al-musta'an 'ala daf'i ma khalafa madhhab al-ulama'. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang dimintai pertolongan untuk membela atau untuk menolak nam apa-apa yang menyelisihi jalan para ulama. Di sini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya penyelisihan terhadap jalan ulama bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Nah, karena ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Dulu Bani Israel, na'am tasusuhumul anbiya. Bani Israel di antara umat yang sungguh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berikan na'am rahmat yang sangat banyak, ikhwan. Peluang-peluang untuk mendapatkan keselamatan sangat banyak. Para anbiya sangat banyak diutus dari kalangan Bani Israel. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya, yaitu yang mengatur mereka, yang membimbing mereka itu para nabi. Para nabi yang membimbing Bani Israel. Adapun umat Muhammad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menduduki kedudukan itu adalah para ulama-nya. Para ulama-nya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga kita dibimbing untuk mengikuti bimbingan para ulama, bertanya kepada para ulama pada hal-hal yang kita rancu tentangnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ahlu zikir, kenapa diperintahkan dan disebut dengan fas'alu ahla zikri? Kita bertanya kepada para ulama tentang al-zikr, tentang hukum Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara, bukan semata-mata bertanya tentang pendapat mereka pribadi masing-masing, bukan. Tapi bertanya tentang bagaimana memahami Al-Qur'an, bagaimana yang benar dalam memahami suatu ayat, bagaimana yang benar dalam memahami suatu hadis, dan bagaimana yang benar dalam menerapkan suatu hukum. Dan ini isyarat sangat bagus dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam apa? Dalam menolak pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan yang menyelisihi madhabnya para ulama, menyelisihi pendapatnya para ulama. Dan juga di antara hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada kita, akhwani fillah, nah, tentang pentingnya mengembalikan kepada para ulama pada hal-hal yang berkaitan dengan umat, itu hadis-hadis tentang khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati orang-orang khawarij itu hudatsaul asnan, para pemuda-pemuda yang umurnya masih apa? Masih belia. Nah, pemuda-pemuda belia tapi sudah berani berbicara pada hal-hal yang nah berkaitan dengan celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. atau berkaitan dengan permasalahan pengkafiran dan seterusnya. Wa alaihi tuklan. Dan ini terkadang disingkat menjadi wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tuklan dengan dhammah, ikhwan, bukan dengan kasrah. Maknanya apa? Wa alaihi tuklan dengan dhammah. Nah, yang membaca dengan kasrah keliru. Alaihi tuklan bidhammit ta. Nam isim dari al-ittikal. Al-ittikal. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala al-ittikal, yaitu apa? At-tawakkul. Berarti makna wallahul musta'an wa alaihi tuklan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dimintai pertolongan dan hanya kepadanya kita apa? Bertawakal. Maknanya seperti itu. Naam. Nah, ini akhir dari muqaddimah Imam Muslim rahimahullahu taala yang juga mengingatkan kepada kita, ikhwani fillah, untuk apa? Untuk berjalan di bawah bimbingan para ulama umat. Oleh karena itulah di antara upaya dari para da'i-da'i bid'ah adalah untuk memalingkan umat ini dari ulama'nya. Contoh begitu banyak, akhwani fillah, dengan menggelari ulama-ulama na'am yang menjadi rujukan umat dengan gelar-gelar yang buruk. Na'am. Seperti yang dimunculkan da'i-da'i khawarij, da'i-da'i na'am pergerakan bahwasanya ulama ahli sunnah itu hanya ulama haid wan nifas. Yang dibahas oleh mereka itu hanya seputar haid dan nifas. Na'am tidak pernah mengajari manusia untuk apa, bagaimana berjuang menegakkan khilafah Islamiyah. Ini celaan. Ya, biasa yang terprovokasi dengan ini siapa? Para pemuda-pemuda yang memiliki antusias, semangat tinggi untuk membela agama, tapi salah na'am mendapatkan apa? Mendapatkan pembimbing. Sehingga dijauhkan dari ulama yang sebenarnya. Dijauhkan dari ulama yang sebenarnya yang akan membimbing mereka kepada jalan yang hak. Na'am. Dan ini terus dari setiap zaman. Nah, di antara upaya ahli bid'ah adalah menjauhkan umat dari ulama'nya. Nah, baik itu dengan tuduhan-tuduhan untuk memburukkan citra ulama' atau dengan klaim bebas dari apa? Dari taklid. Mengklaim untuk membebaskan diri dari taklid sehingga ingin na'am lepas dari bimbingan ulama' dan tidak menghiraukan bimbingan mereka. Dan ini alamat keburukan, akhwan. Alamat keburukan. Naam. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk naam mengembalikan perkara kepada para ulama kecuali dikarenakan naam keberkahan yang ada pada hal tersebut, juga karena bagusnya akibah. Bagusnya hasil yang akan didapat. Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Kalau seandainya saja mereka mengembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka yaitu ulama'nya, tentunya mereka akan mengetahui nah, bagaimana beristimbat, bagaimana mengambil langkah dan bagaimana mengambil solusi. Berarti dengan ini kita selesai dari na'am muqaddimah Sahih Muslim. Na'am, yang pada muqaddimah ini beberapa hal pokok ditekankan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan riwayat. Na'am, telah kita lewati beberapa atsar tentang pentingnya sanad, juga tentang tercelanya kadzib, karena inti dari riwayat periwayatan ya na'am adalah apa? adalah kejujuran. Nah, juga yang kedua adalah al-dhabt, yaitu kekuatan seseorang dalam menguasai apa yang diriwayatkan. Karena seorang yang jujur tidak ingin berdusta, tapi dia tidak kuat menguasai apa yang diriwayatkan, bisa terjatuh dalam kesalahan atau kedustaan tanpa dia sadari. Oleh karena itulah, khonifillah, syarat utama diterimanya riwayat kembali kepada dua hal, yaitu al-adalah dan al-dhabt. Nah, al-adalah yang kembali kepada keadilan seseorang. Nah, terpercayanya seseorang. Nah, yang kedua, kembali kepada dhabt, kemampuan dia dalam menghafal dan menguasai apa yang dia riwayatkan, sehingga dia mampu menghafal, mampu menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Baik. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala untuk inti dari kitab Sahih Muslim kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan pada mukaddimah ini, naam, yang mampu memahami padanya kaidah-kaidah bagus. Nah, padanya kaidah-kaidah bagus, terutama pada pembahasan atsar-atsar yang telah lewat yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala padanya sebagai pokok-pokok dalam periwayatan dan pokok-pokok dalam mengambil ilmu. Nasallallahu azza wa jalla ayuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.